Halo, apa kabar putra tuwis comeback meneh barengan Dion kumis rumis terciu seweh ora lali kancingi kancingane Nescafe ditambahi ayu rasane mah koyo ngene rasane pecan tenan iki wis pinu tenan dadi lali dalan tapi iki wis kahanan kahanane tak tabras mergo wis ora waras warasan kebablasan bablasan kaneng dan wis penak tenan disuruh yuk banjar jatuh tenan ke piye ratung ditani ke kancing sapi ngorong kelahi ketemu romi serji aku semakin meninggi karep ditekan lagi sing penting aku wis happy arpa jolan putelan dua milikku takar mari duduk melingkar jelas mulai berputar rasa lekas ambyar kami pasukan ngomjar rasa jomat tak sangar ini rapat kabeh wis meninggi langsung berinspirasi iki loro telu aku diparani dulurku wayah esuk rumput langsung wae dijahalu barengan rumput atur dia wis tetep syahku ojo ngalah.